Mitra Bisnis, Koni mengatakan yang paling bertanggung jawab atas kegagalan kontingen Indonesia di Asian Games adalah Kemenpora. Saat ini Indonesia ada di peringkat 17 dari 35 negara Asia. Target 9 emas juga dinilai sebuah kebohongan, lantaran selain badminton 2 dan angkat besi 2, selebihnya tidak jelas dari mana. Untuk membicarakan hal ini, kami telah tersambung dengan Chairman Indomobil Group, Subronto Laras. Pak Yonto, apa komentar Anda? Nggak, saya pikir ya kita mesti bicara secara keseluruhan ya. Mungkin kita rasanya ini memang melupakan apa yang namanya pembinaan olahraga. Jadi jangan cuma disalahkan apakah Kemenporanya ataukah siapapun juga di... Betul sih memang banyak kesalahan dari top organisasi. Tapi pemerintah sendiri juga nggak tanggap gitu. Bahwa olahraga menjadi sesuatu yang mesti menjadi gengsi kita. Kalau saya ngeliatnya begitu. Kita lihat aja sekarang misalnya 20% daripada... anggaran belanja negara itu kan untuk pendidikan. Kalau saya melihatnya, olahraga itu adalah salah satu daripada pendidikan untuk sumber daya manusia kita. Nah, olahraga menurut saya menjadi kunci yang cukup fundamental. Karena membina olahraga itu yang melahirkan anak bangsa yang siap untuk bertanding, bersaing, ya kan? Ya kalau memang kita mau hebat, kita mesti latihan, kan begitu. Tapi rasanya boro-boro fasilitas olahraga kan nggak ada. Nah, saya bicara begini karena saya sendiri kan penggiat olahraga. Nah, peringkat Indonesia di Asian Games ternyata di bawah Singapura nih Pak. Bagaimana Bapak melihat hal ini? Semuanya kembali lagi pada pendidikan, iya kan? Kalau yang namanya pendidikan itu, sekarang kalau di Singapura, kalau Anda pergi ke sekolah manapun juga, itu ada 8 bolanya, ada 8 olahraganya. Setiap sekolah punya fasilitas. Nah, di kita coba, boro-boro. Sekarang kalau misalnya di kawasan perumahan aja, yang tadinya mesti ada sarana olahraga kan nggak dibikin. Akhirnya main bolanya di jalan kan. Zaman saya kecil, saya di Menteng itu lapangan bola aja sekitar saya di Proklamasi itu, ada 4 atau 5 lapangan bola. Nah, sekarang kan udah habis, jadi gedung semua. Di belakang rumah saya ada asrama polisi, itu ada lapangan bola. Lapangan tenis, ada lapangan basket, tempat saya bisa latihan. Sekarang ya di rumah, ya kayak begitu. Apa yang harus dilakukan pemerintah nih untuk memotivasi rakyatnya agar berprestasi di bidang olahraga? Kita bicara tetangga kita, Singapura, Malaysia, Thailand. Itu udah menjadi kayak anak negara kan. Itu yang mereka lakukan. Sekarang mereka merasa, oh olahraga ini membawa harkat martabat negara. Katakan Malaysia, katakan Singapura. Gak usah jauh-jauh dah. Sekarang balap mobil, Singapura gak punya sirkuit yang bisa bikin F1. Tapi cerita F1 itu mendunia kan. Yang tadinya kelasnya Singapura kayak apa, akhirnya dia bikin lagi dipoles begini, poles begitu, sampai semua pembalap merasa this is the best Formula One in the world. Jadi cerita itu kayak begitu. Malaysia bikin balap sepeda, ya kan? Balap sepeda juga begitu. Jadi tour Langkawi misalnya, itu menjadi program resmi balap sepeda dunia. Walaupun dia mungkin pembalapnya belum kelasnya ke situ, tapi dibikin dulu ke situ. Nah nanti ini bulan depan WTA, World Champion, perempuan 10 terbaik dunia akan dipertandingkan di mana? Singapura. Padahal dia gak ada pemain tenis, ya kan? Tapi dari situ dia harapkan generasi muda akan datang melihat, oh ini tenis kayak begini, apalagi kalau udah dengar hadiahnya. Bagaimana dengan dunia usaha? Saat ini mungkin hanya ada 1 atau 2 perusahaan swasta nih yang mau ikut membina sebuah cabang olahraga. Apakah sebegitu tidak menariknya cabang olahraga di Indonesia bagi dunia usaha? Memang mesti ada yang menggerakkan, tetapi yang paling penting ya dari dulu tuh sering dunia usaha minta ke pemerintah. Kalau kita misalnya berbuat sesuatu, kita membiayakan yang namanya cabang olahraga, kita membina segala macam, tolong dong kalau bisa itu supaya menjadi taxable gitu, supaya kita nggak usah bayar pajak, ya kan? Karena keluar biaya kayak begitu kan tetap ongkos. Iya kan? Nah dia kayak begitu. Kayak misalnya saya masih ingat zaman Indonesia lagi hebat-hebatnya bulu tangkis, Pak Tri Sutrisno menjadi ketua PBSI. Dia minta tolong sama kita, kumpulin pengusaha masih di Wisma Yani itu. Di atas meja udah ada. Berapa Anda siapkan dana untuk menciptakan bulu tangkis menjadi kelas dunia? Semuanya nyumbang. Sampai akhirnya ada dana abadi itu tersedia. Kalau Anda sekarang lihat ada fasilitas badminton di Cipayung segala macam, itu dari situ. Itu pengusaha semua tuh. Kalau masalah dana abadinya masih ada. Karena saya dulu sempat jadi bendahara. Nah, saya tanya sama Pak Gita, waktu Pak Gita Wirawan jadi ketua. Pak, dana abadi gimana Pak sekarang? Wah, makin banyak katanya sekarang. Jadi dia punya uang. Nah, bunganya itu yang dipakai. Hasil usahanya itu yang dipakai. Jadi uangnya nggak pernah turun. Kayak begitu. Nah, ini mesti ditiru juga gitu yang lain. Demikian Chairman Indomobil Group, Subronto Laras, saya Mandariska.